Tak mampu aku menahan sakit hatiku. Niatmu kau madu. Beribu cara telah ku coba, tapi apa daya, ku tak kuasa. Kau menginginkannya, tak bisa jari-jariku terima dua cincin dari hatimu, dari cintamu. Dan tak bisa perasaanku berbagi kasih dengan dirinya, dari cintamu. Beribu cara telah ku coba, tapi apa daya, ku tak kuasa. Kau menginginkannya, tak bisa jari-jariku terima cincin dari hatimu, dari cintamu. Dan tak bisa perasaanku berbagi kasih dengan dirinya, dari cintamu. Tak mampu aku menahan sakit hatiku, lihatmu.